قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سندخل في سورة جديدة ألا وهي سورة المدثر بعد سورة المزمل. المدثر معناه سواء, maknanya sama, sinonim dari muzammil yaitu yang berselimut. Ya ayyuhal mudathir, kenapa kemarin sudah disebutkan kata wahai orang-orang yang berselimut? Taqaddama annal muzammila wal mudathira bi makna wahidin. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As'ad rahimahullah fi tafsirih, telah disebutkan sebelumnya taqaddam annal muzammil, bahwasanya muzammil dan mudathir memiliki makna yang sama. Wa annallaha amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil ijtihadi fi ibadatillah. Pada surat yang sebelumnya Allah memerintahkan nabinya untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan meninggalkan selimutnya. Maksudnya bangun untuk beribadah. Al-qasirati wal muta'addiyati. Baik ibadah itu yang berdampak pada diri sendiri, wal muta'addiyah yang bermanfaat dengan orang lain. Kalau al-muzammil, Allah SWT menyuruh untuk beribadah untuk dirinya. Kenapa? Qumil layla dan untuk bangun di malam hari. Di dalam ayat ini atau surat ini, Kumilaila illa qalila. Di dalam ayat Muzammil Allah memerintahkan untuk sholat malam kecuali sedikit orangnya. Karena kemarin disebutkan banyak sebab, ya. Orang yang mempunyai semangat tinggi saja kadang ada rasa capeknya, ada rasa lelahnya, ada rasa malasnya. Apalagi nanti ditambah dengan musafir, apalagi ditambah dia juga kadang sakit. Maka tatkala kita sihat, tatkala kita mukim, tatkala kita nasyat, kita berusaha untuk semaksimal mungkin dipaksa badan ini untuk melaksanakan salat malam. Wal muta'addiyah, dan ayat ini juga dalam khususnya ayat mudathir ini, Allah memerintahkan suatu ibadah yang bermanfaat untuk orang lain, terkhusus dakwah. Fataqaddama hunakal amru lahu bil ibadat. Dan Allah SWT di sini memulai untuk ibadah yang pribadi dulu. Al-fadilah al-qasirah was bisabri ala adha qawmihi. Bi'lani ad-da'wah kum fa'anzir. Yaitu di sini diperintahkan untuk berdakwah. Katakanlah, berdirilah, bangkitlah, fa'andir, berikanlah peringatan. Wa amarahu huna bi'i'lanid dakwah. Di sini Allah SWT memerintahkan untuk terang-terangan di dalam berdakwah. Sebelumnya mulut per mulut, pintu per pintu, antar saudara, antar keluarga. Namun dengan turun ayat ini juga menjadikan diutusnya Rasulullah SAW. Rasulullah diutus sebagai Rasul menyampaikan. Wasad'a bil indar. Dan terang-terangan memberi peringatan. Karena Rasulullah SAW kum. bangkitlah. Ay bijiddin wa nasyatin fa'andir, dengan semangat dan penuh sungguh-sungguh. Fa'andir, maka berikanlah an-nasa bil aqwali wal af'ali, dengan ucapan, dengan perbuatan, allati yahsulu bihal maksud, yang dengan dakwah tersebut akan tercapai tujuan yang diinginkan. Apa? Tingginya agama Allah. Wa bayanu halil mundhir an liyakuna dzalika ad'a litarkih. Agar hal ini terlebih mendorong untuk meninggalkan, yaitu agar orang yang diseru itu meninggalkan sesuatu yang dilarang, dan agar orang yang diseru bersungguh-sungguh untuk melakukan yang diperintahkan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, besarkanlah. Maksudnya adalah azimhu, agungkanlah dia bitauhid, dengan mengagungkan, melaksanakan tauhid kepadanya. Waja'al qasdaka fi inzarika wajhallah, dan jadikanlah tujuan dakwahmu, maksudnya hanya kepada Allah. Wa ayyu god wa ayyu azzamahu al-ibadu wa yakumu bi-ibadati. Dan tujuannya agar manusia semua mengagungkan dan menegakkan ibadah kepadanya. Jadi yang pertama, Allah merintahkan untuk dakwah secara umum. Di antara isi dakwahnya adalah mengikhlaskan bagi da'i untuk berdakwah, dan mad'u untuk mengikhlaskan Allah di dalam semua peribadatannya. Wasiyabaka wa tahir, perintah yang ketiga, dan bersihkanlah pakaianmu. Kalau tadi adalah tauhid. Kalau tadi wa rabbuka fakabbir, wa rabbaka fakabbir, yaitu tauhid. Kalau wasiyabaka wa tahir, yaitu adalah menghilangkan kesyirikan. Maksudnya adalah di sini yahtamilu annal muradu bisiyabihi, ada kemungkinan, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As'adi rahimahullah dalam fitafsirih Taisir Al-Alim Rahman, kemungkinan yang dimaksud adalah bisiyabihi, pakaian beliau sendiri. Ya, kemungkinan adalah dimaksud pakaianmu. Maksudnya apa? Pakaian beliau sendiri, a'maluhu kulluha, wa bitadhhiriha takhlisuha wa nushu biha, yaitu ada kemungkinan yang berikutnya adalah menyempurnakan, memperbaikinya dengan cara yang baik, membersihkan hal-hal yang membatalkan, merusak ibadah. Jadi kemungkinannya dua. Saya ulangi lagi, kemungkinan yang pertama adalah pakaian diri sendiri dari amal perbuatan. Yang maksud yang lain adalah menyempurnakan. Jadi diperbaiki amalannya yang dengan cara yang baik, dibersihkan dari hal-hal yang membatalkan amalan tersebut berupa kesyirikan yang merusak amalan. Dan mengurangi amalan tersebut. Wa yahtamilu ya an jami'i najasat fi jami'il awqat. Khususan inda duhuli fi salat. Maksudnya adalah di sini mengurangi niatan berupa riya, kemunafikan, rasa bangga diri, sombong, lalai, dan perkara yang dijauhi dari ibadah yang bisa merusak. Atau mana yang lainnya berupa membersihkan pakaian dari najis. Karena itu bagian dari kesempurnaan ibadah. Ikhlas sudah niatnya, tapi bajunya masih kotor, penuh dengan najis, maka pun tidak akan diterima di sisi Allah SWT. Dan menghilangkan najis dari pakaian adalah syarat dari sahnya sholat. Namun kemungkinan bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah bisa dipakai semuanya secara umum, yaitu pakaian hati kita dari kesyirikan, dari riya, dari kesombongan, dari kelalaian, dan pakaian kita bersih dari najis. Maka dua makna ini bisa dimaksudkan semuanya, maka akan terjalin sebuah kesempurnaan di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada ayat berikutnya kita akan bahas pada waktu yang akan datang biidznillah. Semoga yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita pengetahuan mempelajari Al-Qur'an, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu." Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.